ditinggalkan dengan sengaja maupun lupa, tidak boleh. 6 perkara ini tidak boleh hilang, baik hilang dengan sengaja ataupun hilang dengan lupa. Nah, kalau seandainya tertinggal secara sengaja ataupun lupa, maka harus diulang wudunya dari awal. Nah, 6 perkara itu apa saja? Fa'aluha yang pertama adalah ghuslul wajhi bikamilihi. Mencuci wajah dengan secara keseluruhan. Nah, jadi kewajiban yang pertama di dalam berwudu adalah mencuci wajah. Baik. Dari sini kita mengetahui bahwa mencuci telapak tangan pada waktu kita berwudu, pertama kali kita mencuci telapak tangan. Maka mencuci telapak tangan ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah ya. Boleh dilakukan bagus, akan tapi kalau tidak dilakukan pun tidak mengapa. Misalnya seorang wudu langsung mencuci wajahnya, tidak mencuci telapak tangannya pun sah wudunya. Nah, karena mencuci telapak tangan ini bukan suatu kewajiban. Dalilnya dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum." Kalau kalian tidak melakukan sholat, maka kalian harus berwudu. Berwudu itu bagaimana? Yang pertama cuci wajah. Nah, dalam surat Al-Maidah yang ke-6 sebagai dasar utama, dalil utama di dalam ayat wudu. Di situ Allah yang pertama kali memerintahkan untuk mencuci wajah. Tidak ada perintah mencuci telapak tangan. Menunjukkan kepada kita bahwa mencuci telapak tangan itu hukumnya sunnah. Kecuali dalam satu keadaan, yaitu apa? Di dalam keadaan mencuci telapak tangan ini bisa menjadi wajib di dalam satu keadaan, yaitu keadaan sehabis bangun tidur. Nah, kalau seorang habis bangun tidur malam terutama terlelap, maka sebelum dia berwudu, misalnya mau sholat subuh atau sholat tahajud, dia mencuci telapak tangannya dulu. Nah, ini wajib khusus pada seseorang habis bangun tidur. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza saqata ahadukum min naumi fala yudkhil yadahu hatta yaghsilahu thalatha marrat." Kalau salah seorang dari kalian itu tidur, maka kalau setelah bangun tidur dia hendak berwudu, jangan langsung mencelupkan tangannya di siduk atau di ember atau dalam kolam, tapi hendaklah dicuci di dengan keran atau dituang dengan ciduk, dicuci telapak tangannya. Nah, dari hadis ini menunjukkan mencuci telapak tangan itu wajib pada waktu hanya habis bangun tidur. Akan tetapi selain itu hukumnya sunnah. Baik. Nah, kita kembali. Kewajiban yang pertama adalah mencuci wajah secara keseluruhan. Baik. Wajah itu artinya apa? Wajah itu mataksul ilmu wajah, yaitu sesuatu yang digunakan untuk bertatap muka. Wajah, kita paham wajah itu apa? Dijamini secara menyeluruh. Nah, jadi mencuci wajah itu harus menyeluruh, tidak boleh ada yang tertinggal. Kemudian wajah itu batasannya dari mana? Maka wajah itu ukurannya secara vertikal itu batasannya dari telinga ke telinga. Ini secara vertikal. Nah, jadi telinga sini sampai telinga ini secara vertikal. Sedangkan secara horizontal itu dari tulang jagung sampai jadi yang bagian atap atau tempat tumbuhnya rambut normal. Nah, ini batasan wajah secara vertikal, yaitu dari bawah ke atas dagu sampai dahi atas, atau ukuran rambut tumbuh normal di mana. Sedangkan kalau rambutnya tidak normal, misalnya botak, maka yang termasuk wajah adalah dari atas. Jadi tidak harus dicuci sampai atas botaknya, tidak. Tapi ukurannya apa? Dari atas. Jadi secara vertikal dan secara horizontal, semuanya harus terkena. Tidak boleh ada yang tertinggal. Dan yang biasa tertinggal di sini ya, perhatikan. Ini sering lupa. Di sini ini apa? Sering orang lupa tertinggal pada waktu berwudu. Nah, ini harus perhatikan. Karena tidak sah kalau seandainya dia tahu sengaja ada yang tertinggal sedikit saja. Tidak sah wudunya. Salatnya pun tidak sah. Maka perlu berhati-hati dan teliti. Terutama pada waktu mencuci wajah, bagian sini juga harus terkena. Karena termasuk wajah. Nah, itu ukuran wajah. Wa minhu al-mafmadati wal-ishtintah. Dan termasuk dari mencuci wajah itu adalah berkumur. Nah, jadi termasuk perintah di dalam mencuci wajah adalah memasukkan air ke dalam mulut dan memuntahnya. Berkumur. Artinya berkumur itu apa? Memasukkan air ke mulut dan memuntahnya. Dan ini termasuk mencuci wajah. Berarti apa? Kalau ada orang mencuci wajah, akan tapi tidak berkumur, juga wudunya tidak apa. Karena berkumur itu termasuk wajah. Bagian dari wajah. Kalau tidak berkumur berarti ada yang kurang di dalam mulutnya. Baik. Wal istintak. Dan selain berkumur adalah istintak. Istintak itu artinya apa? Memasukkan air ke hidung. Dalam lubang hidung. Ini juga termasuk bagian wajah. Berkumur, memasukkan air ke mulut. Dan juga memasukkan air ke lubang hidung. Keduanya. Ini termasuk bagian wajah. Barang siapa yang berwudu mencuci wajah, akan tapi tidak masuk ke air ke hidungnya, juga wudunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Nah, dan memasukkan air ke hidung ini disyariatkan untuk mubalaghah, artinya bersungguh-sungguh, benar-benar sampai masuk ke dalam lubang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Lakid Ibn Saburah, Rasulullah bersabda, wa balik fil istintaq illa an takuna sha'iman. Hendaklah kalian itu bersungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung kalian sampai masuk ke atas benar. Nah, kecuali dalam keadaan berpuasa. Nah, kalau berpuasa masuk ke dalam ujung-ujung saja, ujung-ujung dimasukkan. Sedangkan dalam keadaan tidak berpuasa harus sambil masuk. Nah, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, ini juga yang harus diperhatikan pada waktu berwudu dan cuci wajah. Nah, baik. Dan ini juga dalam ilmu kesehatan sangat bermanfaat. Membersihkan kotoran-kotoran dan juga apa yang tersisa debu-debu ataupun bakteri-bakteri atau virus yang ada di hidung itu sehingga istintaknya akan keluar. Nah, menyehatkan lubang hidung. Baik. Kemudian yang selanjutnya, man ghassala wajhahu wa taraka al-maghmadata wal istintak au ahaduhuma. Maka barang siapa yang mencuci wajah akan tapi lupa, tidak berkumur atau lupa tidak memasukkan air ke hidung, lam yasihha wudhu'u, tidak sah wudhunya. Nah, harus diulang lagi. Diulang wudhunya. Li'anna al-famma wal anfa min al-wajh. Karena apa? Mulut dan hidung itu termasuk bagian dari wajah, ya kan? kita tadi katakan wajah secara vertikal ini secara horizontal, maka ini lubang ini termasuk di dalam wajah. Wallahu ta'ala yaqul, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman memerintahkan dalam surat Al-Maidah, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, kalau kalian berdiri tidak melakukan sholat maka kalian cucilah wajah kalian terlebih dahulu. Nah, perintah pada asalnya wajah. Nah, jadi tidak boleh terlupa. Amara bi ghusli wajhi kulli, dalam ayat tadi Allah memerintahkan untuk mencuci wajah secara keseluruhan. Man tarafa syai'an minhu, barang siapa yang meninggalkan sedikit saja bagian darinya secara sengaja, walaupun kalau lupa, nah artinya tidak sengaja lupa seperti itu, termaafkan, tidak berdosa. Tapi kalau ingat, tidak diulang. Nah, kalau lupa kemudian ingat, diulang. Tapi kalau memang lupa, sudah berusaha dan ternyata masih ada sedikit tersisa, maka termaafkan dan dianggap sudah berdosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, baik. Lam yakun mumatsilan amrillahi ta'ala. Nah, barang siapa yang berwudu mencuci wajah dan meninggalkan masih ada sisa yang tidak berwudu, maka dia dianggap tidak melaksanakan perintah Allah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam tamadmada wa istansaba, dan juga perintah Allah dalam Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajari kita mempraktikkan di dalam wudunya selalu berwudu, selalu berkumur dan selalu masukkan air ke hidung. Tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Nah, ini kewajiban yang pertama pada waktu berwudu, mencuci wajah secara keseluruhan termasuk di dalamnya berkumur dan masukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Nah, paham ya sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Tsani, kemudian kewajiban yang kedua adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, mencuci lengan sampai dengan mencakup siku. Nah, setelah wajah maka seseorang berwudu hendaklah mencuci lengan tangannya. Lengan tangan itu batasannya apa? Sejak ujung jari, sejak ujung jari sampai siku termasuk di dalamnya. Jadi mencuci wajah selesai, kemudian kita ambil air baik dari pantatnya atau dari hidung, kita ambil, kemudian kita cuci, kita cuci sejak ujung. Nah, ini apa? Kalau mencuci lengan tangan setelah wajah, ini wajah termasuk telapak tangan ya. Kalau yang pertama sebelum wajah kita mencuci telapak tangan ini sunnah. Tapi kalau setelah wajah kemudian kita mencuci termasuk telapak tangan, ini hukumnya wajah. Kalau seandainya orang cuma mencuci dari sini, misalnya telapak tangannya kan tadi sudah, sebelum mencuci wajah kan tadi saya sudah mencuci telapak tangan, sekarang langsung saja dari sini seperti itu, maka juga tidak benar, tidak sah wudunya. Karena kalau setelah wajah ini hukumnya wajah, sedangkan sebelum wajah hukumnya sunnah, dan sunnah tidak bisa menggantikan yang wajah. Nah, ini juga harus dipahami. Seperti itu tidak boleh langsung cuma dari pergelangan kemudian sampai siku, karena beralasan tadi sudah tidak boleh ya, karena yang pertama tadi sunnah, sedangkan yang ini wajah. Nah, dan sunnah tidak bisa menggantikan yang wajah. Baik, mencuci tangan, lengan tangan, maha sampai batasan atasnya sampai siku. Sampai di sini, yang dimaksud maha sampai di sini adalah siku itu termasuk di dalamnya, terkena. Jadi jangan sampai sini siku. Nah, ujungnya cuma ini saja, ini salah. Yang benar siku termasuk di dalam, sehingga apa? Sehingga air itu sampai ke lengan atas. karena siku termasuk di dalamnya. Sampai bukan berarti ujung, ini bukan, tapi termasuk di dalamnya. Nah, nanti dalam hadis Rasulullah memutar, jadi memutar sikunya dengan diputar. Baik, setelah ini batasan lengan tangan dari ujung sampai siku masuk. Dasarnya apa? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiq. Jika kalian tidak melakukan sholat, maka yang pertama cucilah wajah kalian. Setelah itu, wa aydiyakum, cucilah tangan-tangan kalian, kedua tangan kalian sampai siku. Hai, maksudnya sampai di situ ma'al-irfaq. Sampai di sini artinya bersama, termasuk di dalamnya, siku itu termasuk. Nah, di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar al-ma'ala mirfaqai. Karena di dalam praktiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar memutarkan air di siku ini. Jadi sampai ini diputar. Putar di siku ini. Baik. Wa fi hadits akhar, kemudian di dalam hadis yang lain, ghassala yadayhi hatta ashra'a fil 'udud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci lengannya itu sampai asra'a, mencapai apa? Ya Rasulullah, 'udud itu lengan, lengan bawah. Jadi airnya itu sampai di sini lengan bawah. Jadi siku ini masuk di dalamnya secara penuh, sampai lebih. Nah, seperti itu. Dilebihkan sampai lengan. Baik. Ini lima ya dulu dari hadis-hadis tadi menunjukkan ala dukulil mirfaqah ini fil maksul, masuknya siku di dalam pencucian. Karena ada orang berpendapat sampai itu cuma sampai sini saja, siku tidak termasuk. Karena Allah berfirman sampai ya ujungnya saja. Lebih. Tapi pemahaman itu tidak benar. Yang benar sampai di sini termasuk di dalamnya. Siku masuk dari ujung sampai siku masuk, bahkan sampai lengan atas. Nah, lengan bawah ya. So, ya. Itu apa? Kewajiban yang kedua. Kemudian setelah itu kiri ya, kanan dulu baru kiri. Nah. Baik, itu yang kedua, kewajiban yang kedua pada waktu berwudu. Kemudian yang ketiga, wasalib, yang ketiga adalah masbur ra'si kulli, mengusap kepala secara keseluruhan. Nah, kalau wajah dan tangan itu cuci. Cuci artinya airnya banyak, dan apa airnya itu artinya menggenang dan ada unsur menggosok, itu namanya cuci. Apa kayak pucuk seperti itu. Sedangkan kalau kepala itu mengusap permukaan. Nah, kalau apa kepala cuma permukaan, tidak dicuci. Nah, kalau mencuci seperti ini. Nah, kalau mengusap cuma permukaan. Kepala kalau kepala itu masah, cuma diusap. Kundi secara keseluruhan. Nah, dari depan sampai belakang, nanti apa ke depan lagi. Wa minhu al-udhunan, termasuk kepala adalah kedua telinga. Jadi telinga ini termasuk kepala, sedangkan hidung dan mulut termasuk muka. Nah, kalau hidung dan mulut dicuci, sedangkan telinga diusap. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wamsahu biru'usikum, dan apa? Usaplah kepala-kepala kalian. Nah, selama ini ayat yang ke-6, setelah mencuci tangan, maka hendaklah kalian mengusap kepala kalian secara keseluruhan ya, dan kedua tangan menyeluruh. Nah, ini rambut yang depan kemudian ke belakang lagi. Ke belakang, ke depan lagi. Kemudian baru telinga bersih. Nanti lebih lengkapnya dalam sifat wudu. Dan yang penting kita tahu bahwa kewajiban yang ketiga adalah mencuci kepala. mengusap muka, termasuk di dalamnya telinga, kedua telinga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-udunani minar ra's, kedua telinga ini termasuk bagian dari kepala. Nah, jadi kalau bagian kepala diusap, nah permukaannya saja, tidak digosok-gosok, dicuci, salah ya, karena kepala ini diusap, sedangkan muka dicuci. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni bahwa telinga termasuk bagian dari kepala dengan syarat yang sah. Fala yujzi masku ba'di ra's, maka tidak sah mengusap sebagian kepala, cuma sebagiannya saja. Jadi misalnya seperti itu tidak sah. Di sini tidak, kecuali kalau memakai imam ya, kalau memakai songkok itu apa, imamah surban, kalau memakai surban boleh, cuma ujungnya kemudian sorbannya di atasnya yang diusap. Tapi kalau tidak memakai sorban atau cuma memakai peci, harus dicopot, pecinya dicopot dan diusap secara keseluruhan, kepala secara menyeluruh, termasuk di dalamnya kedua telinga. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga adalah mengusap kepala secara keseluruhan, termasuk di dalamnya telinga. Yang keempat, rasul rijlai ma'al ka'bain. Kewajiban wudu yang keempat, urusan keempat adalah mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Mencuci kaki sampai mata kaki. Mata kaki termasuk di dalamnya yang dicuci. Baik, jadi kaki yaitu di ujung-ujung. Nah, sampai atasnya, sampai atasannya apa, mata kaki naik sedikit. Nah, ini termasuk hal dicuci. Ini juga bawah kulit kaki bagian bawah juga ikut dicuci. Baik. Dikauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bayin, dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Nah, jadi apa? Kaki itu yang benar dicuci. Kaki ini dicuci. Dan ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kaki itu diusap saja. Diusap seperti ini. Ini pendapat yang salah. Dan ini merupakan pendapat orang Syiah ya. Orang Syiah itu pendapatnya seperti ini. Kalau kaki itu tidak dicuci, cuma diusap permukaannya saja. Ini pendapat yang salah dan terkenal. Pendapat ini merupakan ciri orang-orang Syiah. Nah, jadi kalau kita melihat ada orang berwudu, kakinya cuma diusap seperti ini, tidak memakai kaos kaki dan diusap, ini adalah kelompok Syiah. Oke, di Iran, khususnya kan di Iran, Arab ya. Nah, baik. Dan termasuk yang disunahkan adalah menyela ya, menyela-nyela. Ini disunahkan. Dicuci, kemudian disela-sela. Jari-jari kaki ini disela-sela. Ini sunnah. Termasuk tadi juga pada waktu tangan ini juga disela-sela dengan bertindak. Baik. Kemudian dzalika fil ahadits al-waridah fi sifatil wudu, fa inna tadullu ala dukhulil ka'baini bil maqsud. Dan juga berdasarkan ayat Al-Ma'idah ayat yang ke-6 dan juga hadis-hadis yang banyak yang menjelaskan tentang sifat wudu, bahwa Rasulullah SAW mencuci kaki sampai atas-atasnya adalah sampai mata kaki masuk di dalam. Ya, sampai atas, tapi cukup sampai mata kaki saja. Kemudian yang banyak lupa adalah ini apa namanya? Tungkok ya, apa namanya ini? Ini apa? Ini apa? Tumit ya. Nah, tungkak, tumit. Ini banyak terlupa. Tumit ini termasuk yang kena, termasuk harus dicuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun lil aqrabi minan nar." Celakalah tumit-tumit yang terkena api neraka. Kenapa? Sebabnya karena sering lupa tidak terkena firewood. Tumit terkena seperti itu. Banyak yang lupa. Lama kalau pas buru-buru kan itu tumitnya lupa. Belak. Itu yang keempat. Kemudian urutan yang kelima, tertib urut. Empat tadi, empat apa? Empat yang kita sampaikan di atas tadi, itu harus urut. Artinya apa? Nomor satu wajah, nomor dua lengan, nomor tiga kepala, nomor empat. Ini termasuk yang wajib adalah tertib. Tertib itu harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Kalau seandainya orang wudu dibalik kaki wudu, kemudian lengan, kemudian wajah, baru kepala, maka tidak sah. Walaupun menyeluruh semuanya, kakinya menyeluruh di apa, dicuci, wajahnya menyeluruh, kepalanya juga sempurna, tapi tidak urut. Tidak urut, maka apa? Tidak sah wudunya. Baik. Tertib artinya apa? Bi an yaghsil al-wajh awwalan, yaitu seseorang hendaklah mencuci wajah nomor satu, thumma al-yadayn, kemudian berikutnya nomor dua, kedua lengan tangan, thumma, kemudian yang ketiga yang sahrasahu, baru mengusap kepalanya, thumma yaghsil rijlaihi, baru setelah itu nomor empat kakinya. Nah, dasarnya apa? Dalam surah Al-Maidah tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kumtum ila sholat, kalau kalian itu berdiri hendak melakukan sholat, maka pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah ghusilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, wa aydiyakum, kemudian tangan kalian keduanya, ilal marafiq, sampai siku, kemudian wamsahu bi ru'usikum, setelah itu usaplah kepala kalian, wa arjulakum, setelah itu yang keempat cucilah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Nah, Allah memerintahkan dengan urut dan tidak boleh dibolak-balik. Wan Nabi, dan juga praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rattaba al-wudu ala hadhil kayfiyah, menertibkan, menguruskan wudu seperti yang dituntunkan dalam ayat tadi. Wa qala, dan Rasul bersabda, hadza wudu'un, seperti inilah wudu yang benar. La yaqbalu Allah as-salata illa bi, yang Allah tidak menerima salat kecuali dengan wudu yang seperti ini, yang seperti yang saya contohkan, yaitu Rasulullah contohkan. Wahu Ibn Majah wa Ghairu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan selainnya dengan sanad yang sahih. Baik, itu yang kelima. Kewajiban seseorang yang kelima pada waktu berwudu, yaitu apa? Hendaklah tertib, urut, tidak boleh diulang-ulang. Nah, tidak boleh dibolak-balik dalam arti empat tadi ya, apa, wajah, lengan, kepala, kaki. Nah, tidak boleh dibolak-balik. Tapi kalau seandainya yang dibalik itu apa, dalam satu anggota badan, dalam satu anggota wudhu ini, misalnya wajah, ya kan? Wajah itu orang misalnya biasanya yang benar, yang sesuai sunnah itu habis lapak tangan, kemudian berkumur ya, berkumur, baru istinsyak. Kemudian setelah itu, baru wajah, sisa. Itu yang benar. Kumur, istinsyak, baru wajah. Nah, kalau seandainya dibalik, wajah dulu, baru kumur, istinsyak, boleh, tidak apa-apa. Kalau yang dibolak-balik itu, dalam wajah saja tidak apa-apa. Nah, mencuci wajah dulu, baru kumur, baru istinsyak. Atau istinsyak dulu, baru kumur, baru wajah juga kalau bisa, tidak apa-apa. Tapi yang benar sesuai dengan sunnah Nabi adalah apa? Kumur, istinsyak, kemudian baru sisa wajah yang lain. Nah, baik, seperti itu intinya apa? Tertib di dalam empat yang disebutkan di atas. Kemudian yang terakhir, apa? Kewajiban wudu yang terakhir Yang keenam adalah al-mu'alat. Al-mu'alat adalah apa? Bersambung berturut-turut. Tidak boleh diselingi dengan aktivitas yang lain. Mu'alat itu adalah antara wajah, kemudian tangan, kemudian kepala dan kaki itu adalah berurutan. Jangan sampai diselingi dengan aktivitas yang lain. Maksudnya apa? Misalnya aktivitas yang lain yang lama ya maksudnya. Misalnya apa? Baru mencuci wajah misalnya. Cuci wajah sudah selesai, kemudian ada HP, telepon. Kemudian diterima juga ada apa? Bicara sampai 1 jam. Nah, seperti itu tidak boleh langsung. Kalau tadi sudah wajah, kemudian langsung tangan tidak boleh. Karena apa? Termasuk kewajiban dalam wudhu adalah berurutan. Berurutan tidak boleh diselingi aktivitas yang lain. Wajah, habis selesai wajah, langsung. Kalau wajah, kemudian habis itu telepon 1 jam sampai kering airnya, maka diulang dari awal. Diulang wudhunya dari awal, walaupun tidak batal, diulang dari awal, dari 6. Dari awal ya. Itu maksud muwala. Muwala itu berurutan, tidak boleh disembunyi dengan aktivitas-aktivitas yang lama ya, yang lama. Kalau misalnya aktivitas yang lain yang artinya sedikit, sedikit saja pendek, tingkat, tidak apa. Misalnya contohnya bersin atau terbatuk atau assalamualaikum, salaman, misalnya, tidak apa-apa. Cuci wajah, kemudian bersin. Berhenti dulu. Atau batuk, berhenti dulu. Atau ada temannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Tidak apa-apa. Langsung meneruskan. Karena selangnya itu. Ya. Baik. Kemudian lama dan tidak lamanya itu ukurannya apa? Nah, sebagian ulama mengatakan lama, ukurannya lama atau tidak lama itu ada yang mengatakan dilihat sampai airnya itu mengering atau tidak. Misalnya wajah, ya kan? Kemudian setelah itu berhenti melakukan aktivitas yang lain, telepon atau makan atau yang lain. Kalau sampai air di wajah itu mengering, ini berarti sudah dianggap lama, diulang dari awal. Tapi kalau masih basah, tersisa, boleh diteruskan. Nah, seperti itu. Baik. Dan ada pembagian yang lain, intinya apa? Kita perkirakan saja. Ini kalau kita anggap lama, orang melihat itu sudah melakukan aktivitas yang lain terputus, maka kita ulang. Tapi kalau dianggap itu hanya telah yang sebentar, maka diteruskan. Itu yang keenam ya, mu'alat harus berurutan, tidak boleh diselangi dengan aktivitas yang lain. Nah, wahia an yakuna ghusli a'dha al-mazkur mutawalian, yaitu pencucian anggota-anggota wudhu yang lewat tadi harus berurutan. Bihaitsu la yaqtil baina ghusli adwi wa ghusli adwi alladhi qablahu. Nah, yaitu dari sisi tidak boleh ada pemisah antara mencuci anggota wudhu yang satu dengan yang setelahnya. Wajah tidak boleh ada yang memisahkan dengan lengan. Lengan tidak ada yang memisahkan dengan kepala. Jadi, bal yutabi'u ghuslul a'dha'i wahid tilu wal akhar tasbihkan. Yaitu tidaklah senantiasa bersambung pencucian anggota wudhu satu dengan yang lain sesuai dengan kemampuan. Nah, hadhihi furudul wudhu allati la budda minha fi ala waqti ma dzakarahu Allah fi kitabih. Inilah kewajiban-kewajiban wudhu. Nah, ya. Kewajiban wudhu ada 6. Tidak boleh ditinggalkan secara sengaja atau lupa. Kalau lupa, kemudian ingat, harus diulang. Baik, la budda minha yang harus ada, tidak boleh tertinggal. Nah, sesuai dengan apa-apa yang Allah sebutkan, Allah sebutkan di dalam kitabnya Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Baik. Nah, sudah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Jangan berarti begini. Jika cuci tangan dulu kan benar. Setelah itu kumur, lalu berbicara, kalau anda pintu, berbicara sini sampai sini. Terus cuci tangan. Tangan sampai siku. Jadi kan sampai sini. Sampai sini. Terus kepala. Pas ke sini ya, sini. Ya, terus sini. Depan dulu. Oh, depan. Sini, terus. Depan. Baru. Oh, baru gini. Ya. Ini terus kaki. Ya. Kaki. Cukup sampai sini, gak perlu sampai ke toilet. Iya. Cukup sampai sini aja. Sampai apa? Di atasnya sedikit ya. Mata kaki sampai atasnya. Kalau sampai betis gak perlu? Iya, sampai betis gak perlu. Ini ya? Betis. Deh. Ayo, tanya ya Pak. Itu aja. Ini cuma memahami lagi itu. Oh ya. Nah. Benar, seperti itu. Insya ya, Pak. Nanti dengan doa kepada majelis subhanallah wa bihamdih asyhadu an la ilaha illallah.